Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala 'azza min qa'il fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وقال في آية أخرى مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد أما بعد إخواني في الدين رحمني وإياكم أجمعين. Bersyukur dan berbahagia kita di kesempatan pagi yang cukup mendung dan sejuk ini, Allah masih menundukkan hati dan juga pendengaran kita untuk tunduk kepada ayat-ayatnya, untuk tunduk kepada sunnah-sunnah serta tunduk kepada nasihat-nasihat dari para sahabatnya yang telah dididik dengan Al-Quran dan sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz, bahagia bersama Al-Quran. Sudah disebutkan tadi bahwa kita sudah atau akan membahas nasihat dari sahabat yang mulia, Sahabiyun Jalil, Salman Al-Farisi. Namun ada satu nasihat terakhir dari sahabat sebelumnya, yaitu Ubay ibn Ka'ab, di mana beliau menasihati kita, ittakhid kitaballahi imama, jadikanlah kitaballah Al-Quran itu sebagai pemimpinmu yang mengajakmu kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Warda bihi qadiyan wa hakama, dan ridolah anda dan kita semua dengan Al-Quran ketika Al-Quran telah di dalamnya ada keputusan dari Allah dalam hal perselisihan kita atau dalam kehidupan kita secara umum. Hendaknya kita rela bahwa Al-Quran lah yang memutuskan perkara. Al-Quran lah yang kita ambil darinya aturan hidup. فَإِنَّهُ الَّذِي إِسْتَخْلَفَ فِيكُمْ رَسُولُكُمْ. Karena Allah telah menjadikan Rasulnya sebagai pemimpin bagi kalian. Syafi'un muta', sang pemberi syafaat yang ditaati. Wa syahidun la yuttaham, dan seorang saksi yang tidak tertuduh, tidak punya aib. Fihi dzikrukum wa dzikru man qablakum, dan di dalam Al-Quran itu ada peringatan bagi kalian dan juga bagi orang-orang sebelum kalian. Wa hukmu ma bainakum wa khabarukum wa khabaru ma ba'dakum. Tadi dalam Al-Qur'an juga ada hukum yang memutuskan segala perkara atau fi ma syajara bainakum. Hal-hal yang menjadi perselisihan dan persengketaan di antara kita, maka Al-Qur'anlah yang menengahinya. Wa khabarukum wa khabaru ma ba'dakum. Dan juga ada berita-berita tentang kalian dan juga tentang apa yang terjadi setelah kalian. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in. Inilah nasihat terakhir dari Ubay ibn Ka'ab yang dapat kita sampaikan. Dan sekarang kita akan beranjak memahami dan menyelami nasihat dari sahabat yang mulia, yang bukan berasal dari negeri Arab, atau juga kita sebut dengan orang A'jami atau di luar Arab. Beliau adalah Salman Al-Farisi, yang mana beliau ini adalah yang perjalanan keislamannya adalah cukup panjang, sebagaimana yang dikisahkan oleh seorang sahabat yang mulia bahwasannya Ibnu Abbas mendengar Salman Al-Farisi bercerita kepadanya bahwa beliau adalah seorang Faris atau Farisi, di mana beliau mengatakan kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Aku adalah seorang laki-laki dari Persia. Min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jai. Sebuah desa yang bernama Jai. Wa kana abi dihqan qaryatihi. Dan ayahku adalah seorang dihqan di desanya. Dihqan adanya artinya adalah ra'isuha, kepala suku kalau kita sebut mungkin sekarang, atau tokoh dari sebuah masyarakat. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaihi, dan aku adalah orang yang paling dicintai oleh ayahku. Falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi. Saking cintanya kepadaku, aku dikurung di rumah saja. Ai mulazima annar. Untuk apa? Untuk terus berada di dekat api. Kita tahu di Persia agama yang dianut adalah Zoroaster atau penyembah api. Maka aku dipaksa oleh ayahku untuk terus menyalakan api itu untuk tetap hidup. Kama tuhbasul jariyah, sebagaimana dikurungnya atau dikekangnya seorang budak. Wa ajhadtu fil majusiyyah hatta kuntu qatanan nar. Aku terus dipaksa untuk atau dibuat bersungguh-sungguh untuk melayani api itu untuk tetap menyala sampai seolah-olah aku ini adalah pembantu qatanan nar, pembantu dari api itu atau khadim. Alladhi yuqidha yuqiduha la yatrukuha takhbu sa'atan. Yang tidak boleh meninggalkannya walaupun sesaat atau satu jam saja. Wa kanat li abi dai'atun ay bustan 'azim, dan bapakku memiliki sebuah kebun yang cukup luas. Qal fashugila fi bunyani lahu fi bunyanin lahu yawman faqala li ya bunayya inni qad shugiltu fi bunyanin hadzal yawm an dai'ati fadhhab fattali'ha. Suatu hari ayahku sibuk dengan salah satu bangunan dari bangunan-bangunan yang dimilikinya, sehingga ia tidak sempat untuk mengunjungi kebunnya, dan ia berkata kepadaku, wahai anakku, pergilah ke kebun untuk mengecek kebunku. Maka aku pun pergi. Wa amarani fiha bi ba'dhi ma yurid, dan dia memerintahkanku atau memintaku untuk mengambil sesuatu yang ia inginkan. Fa kharajtu uridu dai'atahu, dan aku pun keluar dari rumah menuju dai'ah atau kebun yang luas tadi. Famarartu bi kanisatin min kanaisin nasara. Saat hendak menuju kebun, aku melalui satu gereja dari gereja-gereja yang ada di Asbahan atau di Korea Jayi ini. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Dan aku mendengar suara mereka bernyanyi-nyanyi dalam salat mereka. Wa kuntu la adri ma amrun nasi li habsi abi iyaya fi baitihi. Dan aku enggak tahu apa yang menyebabkan bapakku kok mengurungku di rumah. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim anduru ma yasna'un. Dan karena sudah melihat mereka bernyanyi-nyanyi, aku pun tertarik dan aku masuk untuk melihat apa yang mereka kerjakan di gereja itu. Qal falamma ra'aituhum a'jabani ya salatuhum wa raghibtu fi amrihim. Dan saat kusaksikan mereka, aku pun dibuat terkejut, dibuat takjub dengan sholat mereka. Waragibtu fi amrihim, dan aku tertarik, ingin seperti mereka. Wa qultu hadha wallahi khairun min ad-din alladhi nahnu alayhi, dan aku pun berkata dalam hatiku, sepertinya agama ini lebih baik daripada yang aku anut. Aku hanya sehari-hari menjaga api, menyembah api. Kemudian fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabat asy-syams, hatta gharabat asy-syams, dan aku masih berada di gereja mereka hingga terbenamlah matahari. Wa taraktu dai'ata abi wa lam atiha, dan aku tinggalkan kebun bapakku yang tadinya akan aku lihat. Fakultu lahum aina aslu hadad-din, dan aku katakan kepada orang-orang yang sedang beribadah di gereja itu, di mana sumber daripada ajaran kalian ini? Qalu bisyam, mereka berkata sumbernya berada di Syam. Qala thumma raja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi wa syagaltuhu an amalihi kulli. Kemudian aku pun pulang menuju ayahku, dan ternyata ayahku sudah mengutus seseorang untuk mencariku, dan hari itu aku sangat menyibukkan dia karena mencariku. Qala falamma ji'tuhu qala ay bunayya aina kunta, saat aku menjumpainya, anakku dari mana saja kamu? Alam akun ahidtu ilaika ma ahidtu, bukankah aku sudah memberimu tahu untuk pergi ke kebunku karena aku sibuk dengan bangunan? Qala qultu ya abati marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahu. Ya, aku sudah mendengar perintahmu wahai ayahku, tapi aku ketika melewati sebuah gereja, aku melihat ibadah mereka. Fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim, aku terkagum-kagum dengan apa yang mereka lakukan. Fawallahi ma ziltu indahum hatta ghurabati syams, dan aku pun melihat atau menyaksikan mereka sampai terbenam matahari. Qal ay bunayya laisa fi dhalika ad-din khairun, ayahku berkata, wahai anakku, sungguh tidak ada kebaikan sedikit pun dari agama yang sedang kau saksikan tadi. Dinuka wa dinu abaika khair, agamamu lah, yaitu menyembah apilah yang terbaik daripada agama mereka. Qultu kalla wallah innahu khairun min dinina, tidak ayahku, agama mereka lebih baik. Qala fa khafani faja'ala fi rijli qaidan, kemudian dia pun khawatir kalau aku meninggalkan agama majusi ini, kemudian dia mengikat kakiku dengan qaid. Thumma habasani fi baitihi, kemudian dia mengurungku sekali lagi di rumah. Qala wa ba'athtu ila an-nasara fa qultu lahum idza qadima 'alaykum raqbun min asy-syam tujjar, dan aku berkata, mengutus seorang kepada orang-orang yang tadinya beribadah di kanisah, aku berkata kepada mereka, kalau datang kepada kalian tujar, para pedagang dari Syam, maka beritahu aku. Dan kisah ini memang cukup panjang. Singkat cerita, datanglah para pedagang dari Syam, dan setelah mereka selesai menunaikan hajah mereka berupa jual beli, maka mereka pun ditanya oleh Salman Al-Farisi, siapakah yang paling afdol dalam agama Nasrani? Maka mereka berkata, al-uskuf fil kanisa, dia adalah seorang uskuf di gereja. Kemudian Salman mengatakan, aku menginginkan agama ini. Dan singkat cerita, beliau pun ikut ke Syam. Dan sebelumnya beliau ditipu, setelah beliau memberikan bakarat sapi-sapinya untuk bisa berangkat ke Syam, justru beliau dijual menjadi seorang budak, dan kemudian berpindah tangan dari satu tuan ke tuan yang lainnya, hingga suatu saat dia mendengar kabar bahwa ada seorang nabi di kalangan bangsa Arab. Maka ia pun mendatanginya di Madinah, di awalnya di Quba, setelah disebutkan oleh para pendeta yang beliau pun sudah berpindah-pindah dari satu pendeta ke pendeta yang lain, yang saling mewasiatkan jika yang satu wafat maka Salman Al-Farisi dititipkan kepada pendeta yang lain. Dan pendeta yang terakhir mengatakan ada seorang nabi yang ciri-cirinya adalah dia tidak mau makan sedekah dan dia mau menerima hadiah, dan di antara dua katifnya atau pundaknya ada khatim. Maka aku pun menjumpai Nabi Muhammad dan aku memberinya sedekah dan ia tidak memakannya, justru ia memberikannya kepada para sahabatnya. Dan inilah hadihi wahidah, kata Salman, ini adalah suatu kebenaran nomor satu. Yang kedua, aku berikan hadiah, ia pun memakannya bersama kaumnya. Dan yang ketiga, aku melihat ada khatim di punggungnya. Maka berimanlah Salman Al-Farisi. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajmain. Jadi keimanan atau keislaman dari Salman Al-Farisi adalah tidak semudah sebagaimana mudahnya kita masuk Islam. Kita berada dalam agama Islam, alhamdulillah, adalah karena memang orang-orang tua kita adalah orang-orang Islam, sehingga kita lahir dalam keadaan Muslim. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajma'in. Demikianlah yang dapat kita sampaikan di sesi yang pertama. Untuk kita lanjutkan di sesi yang kedua. Barakallahu fikum, Allahu a'lamu bis-shawab. Tips sahabat Smile Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Ru'yatillah Hafidhullah Ta'ala di sesi yang pertama ini. Dan insya Allah masih akan kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di AM 774 kHz, Smile Radio, bahagia bersama Al-Quran. Kita akan jeda sesaat mendengarkan tilawah Al-Quran dari Quran Surat Al-Buruj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. AM 774 kHz, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Jazakumullah khairan, Anda masih bersama kami dalam program acara Mutiara Iman Ismail Radio. Masih bersama saya Budi Cahyono dan juga pemateri kita Al-Ustadz Ahmad Ru'yatillah Hafidhullah Ta'ala, yang menyampaikan materi dari bahasan nasihat Salman Al-Farisi yang begitu menarik. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin berinteraktif ataupun bertanya, dapat bergabung di 8499 4343 atau juga di 0852 6277 4774, sekaligus pesan singkat dan WhatsApp-nya. Dan sebelum kami persilakan sahabat Ismail Radio untuk bertanya, kami persilakan terlebih dahulu kepada Ustadz kita untuk melanjutkan materi di sesi kedua ini. Tafadhal Ustadz. Baik, jazakallahu khairan. Di sesi yang kedua ini kita akan mulai membahas satu nasihat dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, di mana beliau mengatakan, innal ilma kathirun. Sungguh ilmu itu sangatlah banyak, baik yang berkaitan dengan dunia, lebih-lebih berkaitan dengan urusan akhirat. Dan mengingat, kalau kita ingat jumlah ilmu yang begitu banyak, maka kita teringat satu ayat di mana Allah memaparkan bahwa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada wahai Muhammad mengenai ruh, dan katakanlah kepada mereka, ruh itu adalah perkara atau yang ada di sisi Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan hanya sedikit. Allah sudah menyindir kita bahwa ilmu kita itu ternyata amatlah sedikit. Kapasitas daya tampung otak kita terhadap ilmu yang kita baca, kita dengar, ternyata hanya sedikit sekali dari banyaknya ilmu. Bagaikan lautan yang kita celupkan jari kita, mungkin segitulah ilmu yang kita miliki. Sedangkan wal-umru qasir, wal-umra qasir. Sedang sesungguhnya umur itu sangatlah sedikit atau pendek. Banyaknya ilmu dengan umur yang pendek, lebih-lebih dengan kapasitas otak kita yang minim, maka tidaklah pantas bagi kita untuk menyombongkan diri, karena kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal, dan apakah kita meninggal dalam keadaan taat atau dalam keadaan bermaksiat. Bukankah musuh kita yang nyata, yaitu iblis, telah berjanji, qala fabima aghwaitani la aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim. Iblis telah berjanji ketika dia berkata, ya Allah, berilah aku tangguh hingga mereka dibangkitkan pada hari kiamat, karena aku akan mengganggu mereka, menyimpangkan mereka dari jalanmu. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim. Dan akan aku rusak akidah mereka, ibadah mereka, akan aku ganggu mereka dari depan dan belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan aku ganggu mereka dari kanan dan kiri, maka engkau tidak akan menjumpai kebanyakan mereka melainkan mereka kufur terhadap nikmat, tidak bersyukur. Al-Imam Al-Qurtubi pernah menyinggung satu riwayat bahwasannya di dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, bahwa di antara bentuk godaan syaitan untuk menjerumuskan manusia dari akidah yang benar, dari ibadah yang benar, untuk menuju neraka bersamanya, adalah dengan datangnya dua setan di sebelah kiri dan kanan, yang mana mereka menyerupai ayah dan ibu kita. Meskipun riwayat ini dikatakan hanyalah kisah yang dinukil oleh para ulama, jadi bukan sebuah hadis, jadi tidak ada landasannya dalam kutubul hadis ahadis al-mu'tabarah. Namun kisah ini dinukil oleh misalnya Abul Hasan Al-Qabisi dan kemudian Abu Hamid Al-Ghazali dalam Durrah fi Kashfi Ulumil Akhirah misalnya. Dan juga riwayat ini mengatakan bahwa setan itu berbentuk atau menyerupai wajah ibu kita saat kita sedang sakaratul maut. Kemudian berkata, wahai anakku, perutku adalah dulu sebagai tempatmu bernaung. Kemudian maaf, payudaraku adalah sumber minummu. Kemudian pahaku adalah tempatkah aku menimang-nimangmu. Walakin mut yahudiyan fa innahu khairuddin. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau harus mati dalam keadaan Yahudi, karena dia adalah agama yang terbaik yang pernah ada. Godaan ini menurut Ibnu Taimiyah, atau riwayat ini, memang tidak bisa kita nafikan secara mutlak, karena memang godaan setan itu datang kapan saja. Riwayat ini atau kisah ini diperkuat dengan hadis, misalnya hadis Jabir ibn Abdullah bahwasannya Rasulullah bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya setan itu akan datang kepada salah seorang di antara kalian di setiap sesuatu atau di setiap kondisi dari kondisi-kondisimu. Termasuk salah satu kondisi yang paling berat adalah saat kita sedang mengalami yang namanya sakaratul maut. Jadi riwayatnya diperkuat oleh riwayat lain. Juga bukankah kita diajarkan untuk berlindung dari empat? Di saat sebelum salam, di akhir setiap sholat kita. Min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Menurut al-imam As-Suyuti maupun An-Nawawi atau Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya di antara makna fitnatil mamat, fitnah kematian, adalah saat sebelum benar-benar meninggal, itu saat sakaratul maut. Maka ini yang memperkuat kisah ini. Sebagaimana juga ada kisah tentang kisah dari Abdullah, anaknya Imam Ahmad ibn Hanbal. Di saat sakaratul maut, Imam Ahmad ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah, mengatakan la ba'du, la ba'du. Saat sadar dari sakit yang begitu keras saat ditalkin ini, beliau mengatakan, ditanya, mengapa engkau mengatakan la, padahal kau ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah? Aku mengatakan la untuk syaitan yang mengajakku kepada kesyirikan. Hal demikian juga dikisahkan tentang saudara daripada Al-Imam Al-Qurtubi. Bahwasan setan memang mengganggu manusia sampai detik-detik terakhir dari hidup kita yang pendek ini. Kemudian lanjutan dari nasihat Salman Al-Farisi adalah fakhud minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinika wa da' ma siwahu fala tu'anihi. Dan ambillah dari ilmu yang kau butuhkan dalam perkara agamamu. Ambillah ilmu yang kau butuhkan untuk urusan agamamu. Wa da' ma siwahu fala tu'anihi. Dan tinggalkanlah ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ini seiring dengan atau selaras dengan hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keimanan seseorang adalah meninggalkan yang tak berguna. Jadi untuk apa Anda belajar filsafat misalnya, sedangkan Anda belum belajar tauhid? Anda lebih mengutamakan, atau kita kadang mengutamakan akwal atau ucapan para ahli filsafat sebelum mengambil pendapat para ulama. Apa yang kita inginkan? Apakah kita ingin bebas dari syariat Islam? Bahkan kita terkadang di antara kita, bangsa ini yang mengaku atau diklaim sebagai mayoritas muslim, banyak yang lebih mengutamakan peradaban dari barat sana yang mengacu pada filsafat sebelum tafsir, sebelum ucapan atau pendapat para ulama. Akhirnya apa yang terjadi adalah Al-Quran ditafsirkan dengan tafsir hermeneutika misalnya, yang mana tafsir ini asal digunakan untuk Injil, diterapkan kepada Al-Quran, sehingga timbullah ucapan-ucapan misalnya bahwa Al-Quran sudah tidak relevan. Timbullah ucapan bahwa semua agama itu sama, karena diibaratkan bagai satu sebuah roda yang jari-jarinya mengacu pada satu sumbu, semuanya akan masuk surga katanya. Ini logika mereka, karena mereka tidak mempelajari tauhid, justru sibuk dengan filsafat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dalam mengambil ilmu agama pun sebaiknya kita memang mengambil yang kita butuhkan lebih dahulu. Dari dasarnya misalnya tauhid, kemudian ilmu furu'nya fikih yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Jangan menyibukkan diri dengan perdebatan. Karena Rasulullah juga telah menjamin ana za'imun bi rabbil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqan. Aku menjamin sebuah rumah di sudut surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia dalam kondisi yang benar. Jadi dalam kondisi benar saja kita dianjurkan atau dianjurkan oleh Rasulullah untuk meninggalkan perdebatan. Wallahu a'lamu bissawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan di sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan sesi yang kedua ini lebih menegaskan dan lebih memberikan manfaat dari apa yang telah kita sampaikan. Barakallahu fikum. Tips sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Ru'yatil Hafidhullah Ta'ala dari apa yang telah beliau sampaikan. Dan kini saatnya kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya ataupun berinteraktif, dapat bergabung di 8499 4343 atau juga di 0852-6277-4774 sekaligus pesan singkat dan WhatsApp-nya. Tapi saat kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di usia yang sudah tidak muda lagi ini, Ustaz, terkadang menyesal kenapa dahulu di usia muda tidak sempat ataupun lupa dari belajar agama, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik. Memang kebanyakan kita yang namanya menyesal itu belakangan. Meskipun ada satu menyesal yang datangnya duluan, ada. Yaitu orang yang saya nyesal jalan duluan, akhirnya nabrak atau ditabrak. Ya, berkaitan dengan penyesalan karena tidak pernah menuntut ilmu di masa muda, ini adalah hal yang wajar. Dan ini justru bukti bahwa kita masih ada ragbah fil khair, masih ada keinginan untuk menjadi lebih baik. Tapi yang harus kita ingat adalah bukan tenggelam dalam penyesalan tanpa kemudian adanya islah atau perbaikan. Penyesalan yang terbaik adalah yang diiringi dengan aksi. Yaitu apa? Maka mari di usia yang terakhir ini kita tuntut ilmu meskipun hafalan sudah tidak ringan bagi kita. Menghafal satu huruf aja kadang berat kalau sudah usia senja. Maka aksi, Pak. Yang pertama kita lakukan adalah aksi dari penyesalan kita. Jangan cuma menyesal saja, menangis saja, tidak. Majelis ilmu sekarang di mana-mana banyak, maka di usia yang senja ini mari kita tuntut ilmu itu. Karena apa? Sering sekali kita katakan bahwa Allah itu menilai prosesnya. Nah, bagi kita yang di usia senja, bukankah saat menghafal lebih sulit? Ini bagaikan yang kita pahami dari hadis Nabi tentang orang yang membaca Quran terbata-bata. Yang al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barar. Orang yang mahir membaca Al-Quran, fasih, kemudian makhrajnya benar, akan kedudukan sama atau akan bersama malaikat yang sangat berbakti kepada Allah. Sedangkan alladhi yatata'ta, yang membacanya terputus-putus, atau yang sudah tua, lisannya sudah kaku, lahu ajron, maka dua pahalanya. Nah, ini kan Allah tetap memberikan nilai. Maka jangan berputus asa bagi kita yang sudah merasa kadung senja usianya untuk terus menuntut ilmu. Karena apa? Menuntut ilmu itu adalah sebuah keharusan dan kewajiban bagi setiap muslim untuk kebaikannya, khususnya di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Taib, demikian jawaban yang diberikan. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mahalnya hidayah, Ustadz, yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar hidayah yang selama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita tetap berada pada diri kita hingga ajal menjemput kita, Ustadz? Baik, berkenaan bagaimana supaya kita tetap mendapatkan hidayah atau selalu dalam rel hidayah. Kita tahu salah satunya adalah dengan menancapkan rasa takut kepada Allah. Karena di antara faidah rasa takut kepada Allah atau yang disebut al-khasyah adalah, satu adalah di antaranya ya, yaitu al-hidayah was-salah. Menurut para ulama, rasa takut kita kepada Allah akan menghadirkan hidayah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang, satu, beriman kepada Allah dan hari akhir, selalu menegakkan sholat, terutama yang laki-laki berjamaah, dan menunaikan zakat. Mereka itulah yang selalu dalam kondisi mendapatkan hidayah. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hidayah, maka tancapkanlah rasa takut kita saat kita hendak meninggalkan perintah Allah, saat kita hendak menerobos, melanggar aturan dan larangan Allah. Jadi rasa takut, Pak, pertama kita tancapkan, agar kita tetap selalu berada dalam hidayah. Ini juga ditegaskan oleh Allah dalam surat lainnya ketika Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabam mutashabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihim man yasha' wa man yudlilillahu famalahu min had. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Kitabam mutasyabiha. Mutasyabiha menurut Al-Imam At-Tabari artinya ayatnya mirip-mirip satu dengan yang lainnya. Maka kadang kita jumpai dalam Al-Quran mengenai satu masalah tauhid misalnya akan terulang dalam ayat lain. Ini makna mutasyabiha mathani. Taksya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Yang akan berdiri bulu roma orang yang takut kepada Allah saat mendengar ayat-ayat ini. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian melunaklah hati dan kulit mereka. Untuk apa? Menurut Imam Tabari, untuk taat kepada Allah dan membenarkan apa yang di dalamnya. Ada di dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Inilah petunjuk, kata Allah, yang diberikan kepada orang yang ia kehendaki. Dan di antara orang yang ia kehendaki untuk mendapatkan hidayah adalah yang takut kepada Allah. Cirinya di antaranya jika mendengarkan ayat Allah dibacakan atau dia baca sendiri adalah berdiri bulu romanya karena takut kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Tapi demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat memberikan pencerahan. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah ada amalan seperti sholat ataupun doa khusus agar dijauhkan dari mara bahaya, Ustadz? Mohon pencerahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlindung dari Allahumma inni a'udzubika minal hadmi, dari mara bahaya. Di antara mara bahaya adalah al-hadm. Al-hadm artinya adalah tertimpa bangunan yang runtuh. Kemudian minat taraddi. Dan juga mara bahaya yang berikutnya yang Rasulullah berlindung darinya adalah dari jatuh dari tempat yang tinggi. Wa minal gharq, dan aku berlindung dari tenggelam. Wal haraq, dan juga dari terbakar, kebakaran. Kemudian juga dari Allahu Akbar. Jadi minal gharq wa minal haraq, dari tenggelam dan juga dari kebakaran. Jadi ada contoh dari Rasulullah bahwasannya beliau berlindung dari keburukan atau mara bahaya. Tadi sudah saya sebutkan, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi, bangunan yang runtuh. Kemudian minat taraddi, dari jatuh diri dari tempat yang tinggi. Kemudian minal gharq, dari tenggelam. Wa minal haraq, dari kebakaran. Kemudian juga yang terakhir dari minal haram, atau yang paling terakhir adalah min an yatakhabbataniya asyaiton. Dan juga aku berlindung dari mara bahaya dikuasai oleh setan. Nah, jadi ada ibu atau bapak doa dari Rasulullah berlindung dari mara bahaya. Allahu a'lam bishawab. Tapi demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat diamalkan dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan pagi yang diberkahi Ustaz. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada nasihat sebagai penutup perjumpaan kita, tafadhol Ustaz. Baik, jadi kesimpulan atau nasihat buat saya dan Anda semua adalah jangan pernah berhenti menuntut ilmu, yang kita tahu bahwa sahabat yang mulia tadi sudah mengingatkan kita bahwa ilmu itu sangat banyak dan kita sebagai manusia yang lemah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung semua ilmu. Tetapi Allah akan menilai semua proses atau jalan kita hendak menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, bagi orang yang menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Inilah yang harus kita camkan agar usia kita yang singkat ini semuanya diisi dengan kemanfaatan bagi diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar kita. Barakallahu fikum.